السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, demikian pula para pendengar Radio Shalal Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali dalam pembahasan salah satu dari pegangan hidup kita, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang ziarah kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan, orang-orang yang mempunyai kebaikan, dan duduk di majlis-majlis mereka. Dan hadis akan dibawakan pada kesempatan yang baik ini, di antaranya adalah yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام النووي رحمه الله تعالى berkata, عن أبي هريرة رضي الله عنه, dari sahabat أبو هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, Abu Hurairah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Bahwasanya ada seorang yang dia pergi berziarah mengunjungi saudaranya yang berada di tempat yang lain, berada di kampung yang lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewakilkan seorang malaikat untuk memantau orang tersebut di dalam perjalanannya menuju ke tempat saudaranya. Falamma ata alaihi qala, aina turid? Maka ketika malaikat itu datang menemui orang yang akan bertemu dengan saudaranya itu, malaikat itu bertanya, qal, aina turid? Di mana engkau akan pergi? Qal, kata orang itu, uridu akhun li fi hadhihi alqaryah, aku ingin untuk menjenguk saudaraku yang ada di kampung ini. Qal, lalu malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah engkau memiliki atau mendapatkan sesuatu nikmat dari orang tersebut yang dianugerahkan kepadamu, yang dia berikan kepadamu, atau yang diupayakan untukmu? Qala la. Kata orang itu tidak. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Hanya saja aku mencintai saudaraku ini karena Allah Ta'ala. Qal, maka malaikat itu menjawab, fa inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka. Bahwasanya Allah telah mencintaimu. Kama ahbabtahu fih. Sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu itu karenanya. Hadis ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan cinta karena Allah. Ketika seorang bersahabat, ketika seorang saling mencintai satu dengan yang lainnya, dan tatkala mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini memiliki keutamaan dan fadilah yang besar. Yang mana di dalam hadis ini, seorang pergi ke saudaranya karena cinta kepada saudaranya karena Allah. Allah mengutus seorang malaikat yang menjelma menjadi manusia, kemudian bertanya kepadanya, kepada orang tersebut. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan keutamaan orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya berziarah, mendatangi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kita cinta mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Islam di dalam hal ini menjelaskan kepada kita bahwa persaudaraan yang dibangun di atas iman kepada Allah, yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah, ini berada pada atau di tempat yang tertinggi, melebihi persaudaraan yang terikat oleh karena hubungan darah, karena hubungan nasab, dan karena hubungan kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya. Oleh karena itu, mencintai karena Allah, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merekat suatu persaudaraan karena Allah, ini adalah berada di atas segala macam bentuk persaudaraan. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saling bahu-membahu, saling ingat satu dengan yang lainnya, saling menziarahi satu dengan yang lainnya, sehingga betul-betul terasa lezatnya persaudaraan tersebut, terasa indahnya persaudaraan tersebut karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, orang yang mencintai saudaranya karena Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Dan salah satu sebab seorang mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla adalah dengan dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang mencintai saudaranya karena Allah, ini adalah orang yang benar-benar ikhlas dalam persaudaraannya. Dia tidak mengendaki dunia atau kemaslahatan dari saudaranya. Dia betul-betul hanya bergaul, hanya bersahabat, hanya berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, persahabatan yang demikian keadaannya senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada motivasi yang lainnya dalam membangun persaudaraan tersebut dan persahabatan tersebut kecuali hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kekal, persaudaraan yang akan kekal di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan pertemukan antara dua orang yang bersaudara karena Allah, dua orang yang saling cinta karena Allah, dua orang yang bersahabat karena Allah. Maka Allah akan mempertemukan mereka di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita di dalam membangun persaudaraan dan persahabatan, hendaklah kita letakkan keikhlasan dalam persaudaraan itu benar-benar karena Allah, dan yang menjadi dasar dari persaudaraan dan persahabatan yang kita jalani dengan saudara-saudara kita. Tidak mengandalkan kemaslahatan. Ya. Karena memang banyak dalam kehidupan ini, ketika seorang bersahabat dengan temannya atau sahabatnya termotivasi oleh kemaslahatan-kemaslahatan duniawi, kepentingan-kepentingan duniawi. Sehingga ketika kepentingan duniawi itu tidak diperoleh oleh salah seorang di antara dua yang bersahabat ini, maka dengan serta-merta akan segera selesai persahabatan tersebut. Mereka segera berpisah karena sudah tidak ada kemaslahatan yang diperoleh dari persahabatan tersebut. Lain halnya dengan orang yang bersahabat karena Allah. Dia cinta karena Allah, dia bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah, dia memberi karena Allah, dia mencegah karena Allah. Maka ini dia akan merasakan betapa lezatnya iman itu, betapa indahnya persahabatan tersebut. Kalaupun dia berpisah, dia yakin bahwa suatu saat Allah akan mempertemukan dia dengan saudaranya tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik, yang saling cinta satu dengan yang lainnya karena Allah. Maka Allah mencintai mereka. Dan sifat cinta ini ada pada Allah. Namun tetap kita mempunyai prinsip bahwa laisa kamitslihi syai'un, tiada satu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi hadis ini menetapkan kepada kita, atau kewajiban kita untuk menetapkan sifat cinta yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Dan sifat tersebut tidak sama dengan sifat hamba-hambanya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa Allah memberikan kekuatan kepada para malaikat, Allah memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk mereka merubah bentuk fisik mereka yang asli menjadi bentuk yang lain. Sebagaimana di dalam kisah ini, malaikat yang Allah wakilkan untuk mengawasi hamba tersebut, dia menjelma menjadi seseorang yang kemudian dia bertemu atau menemui orang yang berziarah ke saudaranya dalam bentuk sebagai seorang manusia. Dan ini telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ketika malaikat Jibril datang menemui Maryam binti Imran, ya, ibu Nabi Isa alaihissalam, untuk meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam rahim dari Maryam binti Imran. Maka Allah memberikan kekuatan, kemampuan kepada para malaikat untuk merubah bentuk fisik mereka dari bentuk asli kepada bentuk yang lainnya, seperti dalam contoh hadis ini, sebagai seorang manusia. Dan banyak dalam kisah-kisah, dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang para malaikat yang mendatangi manusia, mereka menjelma juga sebagai manusia. Ya, seperti kisah tentang malaikat yang datang menemui setiap orang dari tiga orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan beberapa cacat dalam fisik mereka. Ada yang buta, ada yang gundul, botak kepalanya, tidak bisa tumbuh rambutnya, dan ada yang terkena penyakit belang, ya, baros, yaitu kulitnya berubah menjadi warna putih. Nah, ini ditanya oleh malaikat untuk menguji mereka. Yang satu diberikan unta, yang satu diberikan sapi, yang satu diberikan kemudian kambing. Kemudian terjadi apa yang terjadi dalam kisah tersebut. Jadi ada beberapa kisah dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kemampuan para malaikat untuk merubah bentuk fisik mereka dari yang asli kepada bentuk manusia. Jadi intinya dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang saling cinta karenanya, yang saling ziarah karena Allah. Karena kecintaan itu membuat kerinduan. Kecintaan kepada seseorang karena Allah ini menjadikan atau menimbulkan kerinduan untuk bertemu, untuk melihat keadaannya, untuk memantau perihalnya. Nah, oleh karena itu, marilah kita bangun semua jenis persaudaraan kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu qal, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshak وتبوأت من الجنة منزلا. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hadis yang hasan derajatnya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, man ada baridan, barang siapa yang menjenguk seorang yang sakit, au zaro akhun la akhun lahu fillah, atau dia menjenguk, dia berziarah kepada saudaranya yang dia cinta karena Allah. Nadahu munadin. Maka ketika dia berjalan, ketika dia pergi menziarahi saudaranya atau menjenguk orang yang sakit, maka ada yang menyerunya, yaitu malaikat. Bi antibta, bahwa engkau telah berbuat baik. Lapang dadamu, kegembiraan menemuimu. Wa taba mamshak, demikian pula baik langkah-langkahmu, baik perjalananmu, yakni ketika engkau menuju saudaramu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah mengambil surga, atau engkau telah mengambil dari surga atau tempat duduk di dalam surga. Ini menunjukkan keutamaan orang yang menjenguk orang sakit dan orang yang ziarah kepada saudaranya. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini, tetapi ada riwayat yang lain yang juga menguatkan makna dan kandungan dari hadis ini, yaitu ketika menziarahi seorang saudara kita yang sakit. Dari hadis Abu Rabi', beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, a'idu al-maridhi fi makhrafatil jannati hatta yarji'ah. A'idul marid, orang yang menjenguk orang sakit, maka dia berada di taman, salah satu dari taman-taman surga, salah satu dari kebun-kebun yang ada di surga, hatta yarji'ah, sampai dia kembali. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan menjenguk orang yang sakit. Jadi hadis ini, dari hadis yang pertama dan hadis yang kedua, ya, menunjukkan keutamaan bersaudara karena Allah atau membangun persaudaraan karena Allah. Kemudian keutamaan berziarah juga karena Allah ketika kita mendatangi saudara kita karena cinta pada Allah, karena cinta kepadanya karena Allah. Ya, demikian pula yang kedua yang diambil dari hadis ini, yaitu tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dan menjenguk orang sakit itu banyak manfaatnya. Pertama, manfaat untuk diri orang yang menjenguk orang sakit. Ketika kita menjenguk orang sakit dan kita dalam keadaan sehat walafiat, maka ini akan semakin mendorong kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kesehatan ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang seorang tidak merasakan nikmatnya kesehatan kecuali kalau dia sudah terkena penyakit. Ya. Maka dari itu, ketika seorang menjenguk saudara yang sakit, maka manfaat yang pertama adalah untuk dirinya, dia semakin menambah, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bertambah kesyukurannya kepada Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, dengan dia mengambil, dengan dia menjenguk orang sakit, ini akan menjalin silaturahmi yang baik, menunjukkan perhatian dia kepada orang yang sakit tersebut. Ya, ini pun akan semakin menambah kecintaan karena Allah. Yang ketiga, manfaat yang diambil ketika seorang menjenguk saudaranya, dia bisa mendoakan kepada saudaranya yang terkena sakit tersebut. Dia mendoakan untuk orang tersebut, untuk saudara yang sakit itu. Dia bisa menasihati untuk bersabar, ya, untuk berzikir, memperbanyak zikir mengingat Allah, ya, dan seterusnya. Maka manfaatnya besar ketika seorang menjenguk saudaranya yang sakit. Ya. Oleh karena itu, para ulama menulis, ya, dalam beberapa kitab bab tentang adab-adab di dalam menjenguk atau ketika menjenguk orang sakit. Fadilahnya besar, banyak keutamaannya. Cuma mengingatkan untuk kepada diri kita untuk mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Mereka menyia-nyiakannya. Mereka rugi karena dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat peluang waktu, peluang kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian hadis yang berikutnya qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala عند النبي صلى الله عليه وسلم قال تنداري أبو موسى الأشعري تنداري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم برسبدة إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يؤذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ القير إما أن يخرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda bahwasanya perumpamaan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jelek hanyalah ibarat seorang yang membawa al-misk. Jadi orang yang soleh itu diumpamakan dengan orang yang membawa minyak wangi, harum-haruman. Ya. Wa nafikhil kir, dan teman yang buruk itu perumpamaannya ibarat orang yang tukang besi yang meniup alat dalam melunakkan besi. Fahamilul misk. Nah, orang yang membawa misk, orang yang membawa minyak wangi, yang membawa kesturi, ini ada tiga kemungkinan ketika kita mendekati orang ini. Pertama, ya, imma an yu'dhiyaka, imma an yu'dhiyaka, yakni yu'dhiyaka. Dia berikan kepada kamu dari minyak wangi itu. Atau yang kedua, wa imman tabta'a minhu, kamu membeli darinya. Yang ketiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, yang ketiga kamu mendapat darinya harum-haruman, bau yang semerbak, bau yang menyenangkan. Ya. Sedangkan nafikhul khir, sedangkan kalau seorang mendekati orang yang pandai besi itu, ketika dia mengerjakan besinya, kita mendekatinya, imma an tuhriq an yu'riq thiyabak, Kemungkinan yang pertama, bahwa bisa jadi api dari tiupan pandai besi itu bisa membakar pakaian kita. Ya, membakar pakaianmu. Wa imman tajidan minhu rihan muntinah, atau kamu mendapatkan dari darinya bau yang tidak menyenangkan, bau yang busuk. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan di dalam hadis ini kita melihat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau di dalam menyampaikan ilmu, di dalam menasihati para sahabat beliau, beliau menggunakan salah satu metode dalam metode pembelajaran adalah memberikan contoh, memberikan perumpamaan. Karena dengan pemberian perumpamaan ini akan lebih memudahkan murid di dalam memahami apa yang disampaikan. Jadi salah satu dari metode mengajar yang juga diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada kita untuk memudahkan kita dalam memberikan, dalam memahami ayat-ayat Allah, dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam di dalam beliau menyampaikan ilmu, mengajarkan para sahabatnya, mengajarkan umatnya, beliau juga menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Dan ini metode yang sangat jitu, metode yang betul-betul mampu untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik di dalam menyampaikan ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, dalam hadis ini Rasul alaihissalatu wassalam mengingatkan kepada kita tentang pergaulan, ya. Dan ini yang banyak dikeluhkan orang tua di zaman kita ini, banyak yang mengadu, banyak yang mengeluh tentang anak-anak mereka dari sisi pergaulan, ya. Karena banyak di antara anak-anak mereka yang bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, ya. Padahal ini sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sudah ingatkan tentang pergaulan, tentang persahabatan. Yang mana dalam hadis ini beliau memberikan perumpamaan antara teman yang baik dan teman yang buruk, ya. Orang yang bergaul dengan teman yang baik itu ibarat orang yang mendatangi, ya, tempat atau suatu tempat yang di situ atau seseorang yang ada yang menjual minyak kasturi, menjual minyak wangi. Kita kalau mendatangi toko-toko minyak wangi yang kita rasakan harumnya, itu minimal, ya. Atau yang kedua, kita diberikan minyak wanginya, ya. Pak, silakan Pak, coba ini harumnya seperti ini, jenis yang ini harumnya seperti itu, dan seterusnya. Ya. Kemudian cocok kita beli. Jadi banyak manfaat ketika kita mendatangi, ya, misalnya sebuah toko yang menjual minyak wangi. Nah, orang yang bersahabat dan orang yang baik, maka paling tidak dia akan diajak kepada kebaikan. Ya. Yang kedua, orang yang baik itu akan memberikan kebaikannya kepada orang tersebut. Entah berupa nasihat atau mungkin diajak kepada kebaikan, ya. Atau paling tidak dia mendapat nama baik, ya. Karena dia dekat dengan orang yang baik itu, maka ketika ada yang bertanya tentang dirinya, kamu kenal si fulan atau tidak? Oh, kenal. Ya, saya mengenal orang ini baik. Loh, kok kamu tahu bahwa dia itu baik? Karena temannya sama si fulan. Yang mana si fulan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat. Itu temannya. Ya. Jadi paling tidak dia mendapatkan keharuman namanya dari pergaulan dengan orang yang soleh tersebut. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat realistis, ya. Sangat nyata, ya, sangat bisa dipahami, dan itu yang kita sering atau yang kita alami dalam kehidupan kita di zaman ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan orang yang berbuat atau orang yang bergaul dengan orang yang kurang baik dan orang yang mungkin pelaku maksiat atau pelaku kesyirikan atau pelaku dosa-dosa besar dan yang lainnya, ya, intinya dengan orang yang kurang baik, maka dia itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat seorang yang mendekati pandai besi yang membuat besi, yang membuat alat-alat, ya, yang membuat senjata misalnya atau yang lainnya. Itu yang ada kalau kita mendekatinya, yang pertama api yang ditiupkan itu bisa jadi mengenai kita, bisa membakar, melubangi pakaian kita. Atau paling tidak yang kedua, bahwa ketika kita mendekati tempat pandai besi itu ada bau yang kurang menyenangkan, ya. Dan demikian pula orang yang bergaul dan orang yang jelek, sedikit atau banyak akan ada dampaknya. Menarik kepada keburukan. Kalau seorang bergaul dengan orang yang buruk, maka orang yang buruk itu akan menarik dia kepada keburukannya, ya. Atau paling tidak namanya kurang baik. Ketika ada orang bertanya, kamu kenal si Fulan atau tidak? Maka dia, oh ya saya kenal dia. Tapi orangnya, teman bergaulnya dengan orang yang kurang baik. Nah, ini menjadi, padahal mungkin dia tidak melakukan keburukan itu. Tetapi ketika dia mendekatinya, bergaul dengannya, maka namanya pun akan menjadi tidak baik. Namanya pun akan menjadi tercemar di masyarakat karena dia bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka dari itu, sungguh indah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Maka yang diambil dari hadis ini sebagaimana saya katakan tadi, yaitu memberikan contoh dalam menyampaikan materi, dalam mendidik, dalam mengajar. Ini adalah salah satu metode yang diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang bergaul dengan orang yang baik, orang yang bersahabat dengan orang-orang yang baik. Karena ini manfaatnya besar, ya, paling tidak minimal dia mendapat nama baik. Kemudian yang ketiga, di antara yang diambil dari hadis ini, yaitu sisi negatif yang akan diperoleh oleh seseorang tatkala dia mendekati orang-orang yang kurang baik, ya. Baik dalam perilakunya, dalam akhlaknya, dalam ketaatannya tidak baik, ya, karena dia tidak taat pada Allah dan Rasulnya, maka ini akan ada dampaknya. Oleh karena itu, kita yakni dilarang mendekati orang-orang yang kurang baik, ya. Orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kemaksiatan, agar kita menyelamatkan diri kita, paling tidak menyelamatkan nama baik kita, ya. Ini yang diajarkan atau diambil dari hadis ini, yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تري أبو هريرة رضي الله عنه beliau berkata bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda تنكح المرأة لأربعين, seorang wanita dinikahi karena empat perkara atau salah satu dari empat perkara ini. Lima liha, pertama karena hartanya. Walihasabiha, karena garis keturunannya, yakni dari orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Yang ketiga, walijamaliha, yaitu juga dinikahi karena kecantikannya. Yang keempat, walidiniha, dan wanita dinikahi karena agamanya. Lalu kata Nabi SAW, fadfar bidhati din taribat yadak. Maka raihlah seorang wanita yang memiliki agama, maka engkau akan bahagia. Dan dalam hadis ini, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih, sering kita dengar dalam banyak forum, dalam banyak munasabah, ya, tentang hadis ini. Hadis ini mengajarkan, atau sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa ada beberapa hal yang ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, dilihat dari beberapa hal tersebut. Ya. Ada seorang ketika dia melihat atau akan menikah dengan seorang wanita, dilihat dari sisi hartanya. Ya. Dilihat dari sisi hartanya. Oh, wanita ini orang, anak seorang kaya, misalnya. Ya. Maka dia ingin, dia terdorong untuk menikahi wanita tersebut karena dilihat dari sisi harta bendanya. Ada juga orang yang menikahi wanita karena dilihat dari sisi yang lain. Sisi kehormatan diri wanita itu. Dilihat dari garis keturunannya, dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang sudah dikenal, orang-orang yang mulia. Ya, dari sisi itu. Sehingga dia tertarik untuk menikahi wanita tersebut. Yang ketiga, ada juga orang yang dia menikahi wanita karena murni dari kecantikan wanita itu. Tanpa melihat garis keturunannya, tanpa melihat perilakunya, tanpa melihat agamanya, intinya wanita ini cantik. Aku harus mendapatinya. Jadi, di antara manusia ada menikahi wanita karena melihat dari sisi kecantikan wajahnya. Kemudian yang keempat, ada juga wanita yang dinikahi karena dilihat dari sisi agamanya, dari sisi dinnya, ya, ketaatannya, kesolehannya, ya, yang mana dia mampu menjaga diri, menjaga kehormatannya, dia senantiasa taat pada Allah, tidak meninggalkan sholat, ya, tidak bergaul dengan wanita-wanita yang buruk, wanita-wanita perusak, ya, yang merusak pergaulan wanita lain. Tidak, tapi dia agamanya kuat, agamanya bagus, akidahnya masya Allah. Nah, dilihat dari sisi itu, maka seorang menikahi wanita tersebut karena sisi agamanya. Dan di sini kita melihat bahwa Rasul alaihi salatu wassalam memberikan penekanan dari semua, dari empat hal ini, bahwa ada orang menikah wanita karena hartanya, karena kecantikannya, karena garis keturunannya, dan karena agamanya. Lalu beliau memberikan penekanan pada yang keempat. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Apa makna fadfar? Fadfar itu dari kata dhafar. Dhafar itu adalah kuku. Ya. Para ulama mengatakan, Rasul alaihi salatu wassalam menggunakan kata-kata ini karena biasanya mencari sesuatu yang sulit, ya, di tengah-tengah atau pada sesuatu yang banyak, yang buruk, mencari yang baik itu biasanya kalau ada benda kecil misalnya itu dengan menggunakan kuku, satu persatu dicari, diambil. Makanya ini antara makna dari fadfar bidhatid din, ada kaitannya dengan bahwa memang mencari wanita-wanita yang soleha, wanita-wanita yang punya agama, ya, zatud din, ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tetapi barang siapa yang betul-betul sungguh-sungguh ingin mendapatkan wanita-wanita yang soleha, ya, maka Allah akan memberikan jalan. Ya, karena Allah Maha mengetahui, Allah mengetahui hati manusia. Ketika dia ingin menikah seorang wanita, apa yang mendorong dia itu menikah? Ya. Apa yang mendorongnya? Kalau yang mendorong dia menikah adalah harta wanita itu, maka Allah pun berikan. Karena memang itu yang diinginkannya. Tapi kalau seorang dia ingin menikah karena melihat wanita itu adalah orang yang soleha, karena kesolehan wanita tersebut, maka ini juga akan diberikan jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha mengetahui tentang hati-hati manusia. Ya. Maka apa yang diinginkan oleh seorang ketika menikah, Allah akan berikan padanya. Ya. Allah akan berikan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar dan para pemirsa TV Roja, dimanapun Anda berada, di dalam hadis ini ada penekanan kepada wanita. Artinya bahwa Rasul alaihissalatu wassalam menggambarkan tentang seorang apabila dia ingin bahagia, dia ingin mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, sakinah, mawaddah, dan rahmah, hendaklah dia memilih atau mencari wanita yang mempunyai agama, memiliki akidah, mempunyai akhlak yang mulia, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang ada pada wanita tersebut dilihat dari sisi agama. Kemudian dalam hadis yang lain, juga Rasulullah SAW menyebut tentang bagaimana kedudukan wanita yang soleha. Kata beliau alaihissalatu wassalam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus soleha." Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada manusia. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang soleha, istri yang soleha. Nah, dari dua hadis ini, hadis yang kita baca pada hari ini, dan hadis yang saya sampaikan tadi yang kedua, seakan-akan penekanan ini hanya pada wanita. Jadi seorang kalau ingin baik, cari wanita yang soleha. Pertanyaannya adalah, apakah ada dalil yang juga menunjukkan bahwa seorang wanita tidak sembarangan menerima seorang laki-laki yang datang meminangnya, tapi hendaknya juga dia dan orang tuanya, walinya, melihat laki-laki itu dari sisi agama? Ini pun demikian. Jadi jangan hanya ditekankan untuk mencari wanita soleha, ya, tapi juga yang harus dilihat adalah laki-laki itu soleh atau tidak. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, hadis sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diarahkan kepada para wali, wali-wali anak-anak perempuan yang mempunyai anak-anak wanita, ya. "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu," apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho kepada agamanya dan kepada akhlaknya. "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Dia datang kepada kalian meminang anak perempuan kalian, maka kata Nabi SAW, nikahkanlah dia. Artinya tidak ada alasan untuk menolak. "Ankihu illa taf'alu," kalau kalian tidak melakukan hal tersebut, "takun fitnatun wa fasadun arid," maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Nah, di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebut tentang seorang laki-laki. Karena laki-laki ini adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau orang yang baik, orang yang soleh, orang yang tanggung jawab, orang yang amanah, orang yang punya akhlak yang mulia, maka insyaAllah yang dipimpinnya istri dan anak-anaknya juga insyaAllah akan memiliki hal yang sama. Akan berakhlak, akan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Nah, oleh karena itu yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, bahwa ketika seorang laki-laki akan menikah, sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi, carilah wanita yang soleha. Tetapi ini tidak hanya penekanan pada wanita. Demikian sebaliknya. Seorang wanita pun ketika dia dipinang oleh seseorang, dia harus melihat, dia harus menyelidiki, dia harus mencari tahu tentang laki-laki ini. Apakah dia orang yang baik? Apakah dia orang yang soleh? Apakah dia orang berakhlak mulia? Apakah dia orang berakidah benar? Karena ini penting dalam kehidupan. Pernikahan itu bukan hanya urusan 1-2 hari. Bukan hanya urusan 1-2 malam. Pernikahan itu adalah sesuatu yang panjang. Maka dari itu harus benar-benar cermat di dalam melihat dan memilih, baik itu laki-laki maupun wanita. Dan Rasul alaihissalam di dalam hadis yang saya bacakan tadi dari Imam Tirmidzi, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya, beliau menyebutkan dua hal di sini. Yang pertama secara umum, yaitu agama. Lihat agamanya, lihat akidahnya, lihat ibadahnya. Yang kedua beliau menyebut secara khusus, yaitu tentang akhlak. Ini menunjukkan akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Seorang Masya Allah kaya, seorang Masya Allah dari keturunan yang baik, seorang Masya Allah bagus fisiknya, tetapi tidak punya akhlak, tidak punya moral, tidak ada kebaikan. Tidak akan ada kebaikan. Maka dari itu, Rasul alaihissalam ketika beliau menyebut dua hal ini, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridho agamanya dan ridho akhlaknya, ini menunjukkan ada poin tersendiri dalam hal berkaitan dengan akhlak. Ya. Tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah yang dilihat, dilihat akhlaknya baik atau tidak. Orang ini punya moral atau tidak. Karena ini penting. Ya. Alangkah bahagianya seorang istri yang mendapatkan suami yang berakhlak. Suami yang punya moral, yang tanggung jawab. Itu indah hidup ini. Ya. Tidak sempit. Tapi seorang mendapatkan seorang suami yang tidak berakhlak, ya, maka ini akan menjadi tekanan tersendiri dalam rumah tangga. Karena apa? Sangat mungkin dia berbuat jelek pada istrinya. Ya. Dan akhlaknya. Dan perangainya. Dan perilakunya. Maka dari itu, dua hal ini sangat penting yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam menilai seorang laki-laki yang meminang seseorang, kalau kita ridho agamanya, akidahnya, ibadahnya, dan yang kedua akhlaknya, maka tidak ada alasan untuk menolak orang yang meminta tersebut. Ya. Tidak ada alasan untuk menolak orang yang meminta tersebut. Kecuali ada alasan yang lain, dalam arti mungkin ada penyakit yang dimiliki oleh laki-laki ini, itu mungkin boleh menolak, ya, karena itu juga termasuk hal-hal yang menjadi penghalang mewani, apalagi penyakit yang misalnya penyakit keturunan atau penyakit yang fatal yang menimpa seseorang, ya, maka ini sisi yang lain boleh seorang menolak. Tetapi kalau dia dari segi agama baik, fisiknya sehat, akhlaknya mulia, walaupun dia tidak punya harta, walaupun dia hanya orang yang biasa, kalau dia meminta, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Semoga Allah memberikan kepada kita istri-istri yang soleha, suami-suami yang solehin, ya, di dalam kehidupan di dunia ini. Aku lakukan lihada dan kita akan selingan, kemudian sesi tanya jawab setelah itu. Aku lakukan lihada, wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dari kajian ilmiah pagi hari ini, pembahasan hadis-hadis yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kami persilahkan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, dapat menghubungi di layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba menyapa dan angkat pertanyaan di lain telepon. 6, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak? Dari mana? Mustrudin di Sumatera Barat. Silakan, Bapak, di Sumatera Barat. Ya. Begini, sering Ustaz, tadi kalau kita besok orang sakit, selama kita duduk di tempat orang sakit itu, seolah-olah kita berada dalam taman surga. Maksudnya ini apa, Ustaz? Apakah kita mendapat taman surga di akhirat atau bagaimana? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kita sudah banyak mendengar bahwa orang-orang yang sakit itu banyak sekali untungnya. Bagi penderita sakit, seperti dosanya diampunin dan sebagainya, Ustaz. Kemudian bagi orang yang merawat, Ustaz, yang menunggu orang sakit, yang malam, bagi orang yang merawat ini, apakah keuntungan? Jarang sekali terdengar keuntungan untuk orang yang merawat orang sakit, Ustaz. Baik. Apakah saudaranya merawat, atau istrinya merawat, atau suaminya merawat, apa keuntungannya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Atas jawabannya, ucapkan terima kasih. Nah, terima kasih pula untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan. Baik, tentang pertanyaan dari beliau. Yang pertama, makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aidul mariyub fi makhrafatil jannati hatta yarji'a. Orang yang menjenguk atau membesuk orang sakit itu ibarat orang yang berada di taman-taman surga, satu salah satu taman surga, sampai dia kembali. Ini menunjukkan keutamaan dan fadilah menjenguk orang yang sakit. Ibarat seorang berada di taman surga dan dia mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi ini menunjukkan satu gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW tentang keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Padahal kita belum pernah tahu bagaimana taman surga itu. Tapi ketika kita menjenguk orang sakit dan membesuk orang sakit, seakan-akan kita berada di taman surga. Jadi intinya ini fadilah, keutamaan, dan ganjaran yang Allah berikan kepada seorang yang menjenguk orang yang sakit. Ini apa? Yang kedua yang ditanyakan oleh beliau, yaitu tentang orang yang menjaga, orang yang merawat, orang yang sakit. Apa ada keutamaannya, apa ada fadilahnya? Itu satu hal yang sangat jelas. Ya, sangat jelas. Ketika seorang menolong saudaranya, apalagi itu misalnya orang tuanya yang sakit, atau ibunya, atau ayahnya, atau saudaranya yang sakit, kemudian dia merawat dan penuh kesabaran dan penuh ketekunan, ya, maka ini tentu memiliki fadilah yang besar. Ya, banyak hadis-hadis tentang keutamaan berbuat baik pada saudara, keutamaan berbuat baik kepada orang lain. Ya, banyak. Jadi tidak perlu diragukan. Ya. Tapi yang terpenting bagi orang yang merawat orang sakit, yang terpenting adalah dia ini juga harus sabar. Ya. Dia sabar, apalagi kedua orang tua yang sakit misalnya, dia harus sabar. Yang kedua, ikhlas. Karena ini ujian. Ya. Merawat orang sakit itu tidak gampang. Merawat orang sakit itu tidak mudah. Kecuali orang-orang yang sabar, orang-orang yang mukhlis, dan orang-orang yang ihtisab. Ihtisab itu artinya dia mengharapkan dari apa yang dia lakukan itu apa yang Allah janjikan baginya. Ya. Kalaupun dia dikasih materi, ya, materi itu hanya sampingan saja. Tapi yang lebih dari itu adalah yang dia ingat, yang dia ingat, yang dia renungkan, yang dia tanamkan dalam dirinya, bahwa apa yang dia lakukan ini dalam merawat orang sakit tersebut akan diganti oleh Allah, diberikan oleh Allah dengan ganjaran yang besar. Ya, dan pahala yang agung yang Allah akan berikan kepadanya. Nah, di sini pentingnya seorang yang merawat orang sakit itu memiliki keikhlasan, kesabaran, dan dia harus selalu mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun uang yang diberikan padanya, ya, kalau mungkin ada semacam honor, semacam pemberian, itu sekedar sampingan saja. Tapi yang utama adalah bagaimana dia ikhlas, bagaimana dia mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu amal kebaikan, apabila seorang mengerjakannya dengan ikhlas, kita tidak perlu ragu bahwa pasti akan ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan ketika seorang berbuat baik, dengan dia merawat orang sakit, apalagi orang tuanya atau saudaranya, maka ini suatu hal yang luar biasa. Satu kebaikan yang luar biasa, yang sangat agung. Oleh karena itu jangan diragukan. Ya, dapat apa nanti? Yakin dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi dari Sumatera Barat, dan juga faedah dari jawaban tersebut dapat kita ambil bersama. Barakallahu fikum. Dan berikutnya pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan dari pertanyaan yang telah masuk pagi hari ini. Ibu Lilis di Biak, Papua bertanya, Ustaz, bagaimana cara menyikapi ketidakadilan yang kita terima dari atasan di perusahaan yang kita bekerja di tempat tersebut, dan kita merasa didzalimi oleh orang tersebut. Bolehkah kita memohon doa untuk balasan kepada orang tersebut, Ustaz? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan dari Ibu Lilis ya, dari Papua, tentang bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan ketidakadilan dari atasan kita. Ya, dalam hal ini, ya, apabila kita bisa menegur, kita bisa menyampaikan, apalagi zaman sekarang, istilah zaman yang semuanya serba, ya, terbuka, boleh menyampaikan, maka silahkan berupaya, ya, ibu penanya ini berupaya untuk menyampaikan surat, ya, dengan cara yang baik dan kalimat-kalimat yang baik, minta keadilan, ya. Tetapi kalau hal itu tidak memungkinkan, ya, maka ketika ini, ibu ini bertanya, bolehkah kita mendoakan keburukan baginya karena ketidakadilannya? Ini menurut saya, wallahu a'lam, langkah yang terakhir. Kalau beberapa upaya dalam menghilangkan kezaliman itu sudah kita lakukan, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kirim surat, ya, mengadu dengan cara yang baik, itu pun tidak mempan, maka kalau memang harus didoakan dengan yang dikendaki oleh yang terzalimi, maka itu adalah haknya. Karena seorang yang terzalimi mempunyai paling tidak dua opsi. Opsi pertama, memaafkan orang itu. Memaafkan orang yang mendzaliminya. Kalau memaafkan itu ada manfaat, maka maafkan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, haknya seorang yang terzalimi untuk tidak maafkannya. Dan itu hak dia untuk mendoakan yang jelek bagi orang yang mendzaliminya. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat beliau, ya, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati kamu terhadap doa orang yang terzalimi, ya, hati-hati, karena doa orang terzalimi ini tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung menerimanya. Nah, ketika Nabi SAW mengingatkan kepada kita, hati-hati kalian dari doanya orang terzalimi, ini menunjukkan bahwa hak seorang yang terzalimi untuk mendoakan apa saja kepada orang yang mendzaliminya. Ya. Haknya dia untuk mendoakan keburukan, ya iya, atau mungkin kebaikan, itu haknya orang yang terzalimi. Jadi intinya bahwa Nabi Sallam tidak ada dalam hadis itu pencegahan mendoakan yang jelek terhadap orang yang mendzalimi seseorang. Jadi orang yang terzalimi, dia mempunyai hak untuk mendoakan yang buruk kepada orang yang mendzaliminya. Ya, itu urusannya, itu haknya. Ya, tapi kembali saya katakan tadi bahwa coba upayakan jalan yang lain. Mungkin dia bisa mendapatkan peringatan atau dia dibicarakan dengan baik, sampaikan keluhannya. Ya, kalau tidak, itu haknya penanya untuk mendoakan apa yang ingin didoakan terhadap orang yang mendzalimi tersebut. Wallahu a'lam. Atas jawaban yang telah disampaikan, dan karena terbatasnya waktu, mungkin kita akan akhiri kajian kita dan hanya dua pertanyaan yang dapat kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf untuk para pendengar maupun pemirsa. Mohon Ustaz untuk menyampaikan khurasa atau istifadah perjumpaan kita di pagi hari ini menutup kajian kita. Fadhil Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Di zaman yang penuh dengan ujian, zaman yang penuh dengan cobaan, zaman yang penuh dengan berbagai macam hal yang kita ingkari atau yang kita melihatnya, maka sudah seyogyanya baik kaum muslimin, kaum muslimat, untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian-ujian Allah berikan pada saudara-saudara kita, contohnya di Rohingya, di Burma, kita mempunyai senjata. Senjata kita bukanlah bom atom. Senjata kita bukan tank. Senjata kita bukan pesawat tempur. Senjata kita adalah doa. Doa adalah senjata kaum mukminin. Maka kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk saudara-saudara kita yang teraniaya, yang terzalimi, ya, dan juga untuk saudara-saudara kita yang lainnya, kaum muslimin secara umum, baik di negeri ini maupun di yang lainnya. Kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dan semoga Allah memberikan balasan kepada para zalamah, orang-orang yang zalim tersebut terhadap saudara-saudara kita. Allah yang akan membalasnya, dan balasan Allah tidak ada ampunnya. Kalau mereka tidak bertaubat, mereka tidak kembali kepada Allah, maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang apa yang Allah akan perlakukan kepada orang-orang yang zalim tersebut, yang menyiksa, yang menganiaya, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Burma. Dan fitnah itu besar. Maka dari itu marilah kita selalu memperbanyak munajat pada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita yang menghadapi hal-hal tersebut, maka sudah seyogyanya kita selalu berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan persahabatan atau persaudaraan kita benar-benar di atas iman pada Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah kumpulkan kita tidak hanya di dunia tapi juga di surga Allah kelak dan seizinnya dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian semua pendengar pemirsa, ya, dalam kajian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.